يهدي الله فلا مضل له هو يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita ulang hadisnya wala huma anha dan dari keduanya maksudnya Bukhari dan Muslim dari dia dari Aisyah berkata lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatkala turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya malaikat maut datang menjelang wafat. Tawfiqa yafrahu qamisatan lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupkan qamisah beliau, kain surban beliau ke wajahnya. Faida iktamma biha, ketika Nabi merasa susah, merasa pelak, kasyafaha, beliau membuka wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik, dalam keadaan seperti itu beliau bersabda, la'anatullahi 'ala al-yahudi wan nasara. La'anat Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Izzakudu kubur al-yahim. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Kubur para nabi dijadikan masjid tercela. Laknat. Ini apa? Mafhum wafaqa atau mafhum mukhalafa. Ya. Seperti fala takul lahuma ufin, jangan kalian mengucapkan hus kepada kedua orang tua. Ini mafhum muwafaqah. Mengucapkan hus saja tidak boleh, apalagi memukul, menendang dan seterusnya. Tentu tidak bisa dipahami yang tidak boleh mengucapkan hus. Kalau membentak, kalau memukul, kalau menendang boleh, itu tidak seperti itu. Ini pemahaman yang minimal pun kita tahu. Nah, ini seperti itu. Mereka dikutuk dilaknat oleh Allah karena menjadikan kubur-kubur Nabi menjadi masjid, menjadi tempat ibadah. Kubur Nabi saja tidak boleh dijadikan tempat ibadah, apalagi kubur yang bukan Nabi. Begitu. Tidak bisa diartikan, oh yang tidak boleh dijadikan kubur, yang tidak boleh dijadikan masjid, yang tidak boleh dijadikan tempat ibadah adalah kubur para nabi. Berarti kalau kubur manusia biasa, boleh, tentu keliru. Tentu keliru. Ya, akal secara teruri memahami hal ini. Ya, seperti ana sayyidu waladi Adam walafaqa yaumal kiamat. Pada hari kiamat aku adalah sayidnya seluruh anak Adam, penghulunya, pemimpinnya, ketuanya, orang nomor satu seluruh anak Adam, aku pada hari kiamat. Kalau dunia bukan apa-apa lagi. Karena di akhirat ada siapa ketika Nabi mengatakan ini? Ketika Nabi nanti di akhirat lain ada Rasulullah Muhammad SAW, ada siapa lagi? Iya, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, ada Adam, ada para Nabi dan Rasul. Ketika ada para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW itu orang nomor satu, sayyidnya, penghulunya, ketuanya. Apalagi di dunia ini ketika beliau hidup, ya, yang dimana ketika beliau hidup sudah tidak ada lagi Ibrahim, Musa, Ismail, Yahya, Isa dan seterusnya alaihi wassalatu wassalam, tidak ada, maka apalagi gitu. Maka jangan sampai kita tidak paham dengan kalimat ini, kubur para nabi tidak boleh dijadikan masjid, berarti kubur yang bukan Nabi boleh dijadikan masjid. Ini keliru. Nah, kita lihat syarah dari beliau. Walahuma al-dhamir ya'udu ala al-Bukhari wa Muslim. Dan bagi keduanya, dhamir ini kembali pada Bukhari dan Muslim. Wa illam yasbik lahuma dhikrun, walaupun sebelumnya tidak ada lafaz Bukhari, tidak ada lafaz Muslim. Mana kata-kata Bukhari tidak ada di sini, kata-kata Muslim tidak ada. Kenapa tiba-tiba walahuma, mereka berdua kok dikatakan Bukhari dan Muslim? Kan di sini tidak ada Bukhari dan Muslim. Jawab oleh beliau, walakinnahu lima kana dhalika mustalahan ma'rufan, secara istilah hadis, mustalah hadis ini ma'ruf, ini masyhur, ini semua orang tahu. Ketika disebut mereka berdua, maka yang dimaksud adalah Bukhari dan Muslim. Ya. Ketika disebut 3, Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Ketika disebut 6, 5, 4, ada faedah dari. Anha ay an Aisyah. Ini sebelumnya sudah ada. Karena hadis ini meneruskan hadis sebelumnya. Ya, anha dari Aisyah. Lamma nazala bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ay nazala bihi malakul maut liqabdi ruhihi. Yang dimaksud turun kepada beliau bukan turun wahyu. Bukan turun wahyu. Tetapi turun malaikat maut. Turun malaikat pencabut nyawa. Bukan Israel. Nabi tidak pernah mengucapkan lafaz Israel, tapi malakul maut. Untuk apa? Liqabdi ruhihi. Untuk mencabut nyawa beliau. Dan sebagaimana kita tahu, seluruh malaikat, ketika malaikat mencabut seluruh nyawa para nabi dan rasul, maka Allah wajibkan kepada malaikat maut untuk minta izin. Minta izin yang dimaksud memberitahu. Dan wajib bagi malaikat maut untuk memberikan dua pilihan, dua tawaran, mau sekarang atau nanti. Ya, maka hadis ini menjelaskan hadis lain Bukhari dan lain-lain, di mana datang malaikat maut dalam bentuk manusia untuk mencabut nyawa Nabi Musa, dan malaikat maut tidak minta izin masuk dan dalam bentuk manusia. Nabi Musa tidak tahu kalau dia malaikat maut. Taunya manusia. Karena Nabi Musa tidak mengetahui perkara itu. Lalu di Rasulullah cerita ini, dan Rasulullah wal jamaah menerima riwayat ini dengan sepenuh hati, yakin bahwa itu benar adanya. Tidak seperti orang-orang akhlani yang menolak hadis ini dengan mengatakan tidak masuk akal bagaimana Nabi Musa menampar pipi malaikat maut. Ya, pasal kita. Qawluhu topiko min af'al syuruq wa ismuha mustadirun wa jumlatu yatraku qabaruha. Lafaz topiko ini memakai domir mustadir, dan khobarnya adalah yatraku. Artinya topiko ini dan yatraku ini pelakunya adalah Nabi. Nabi berusaha menutupkan kain surban beliau di atas wajah beliau. Kemudian Syarutaimin menjelaskan lafaz khamisa. Khamisa ia kisahun murabba'un lahu a'lam. Kisah kain segi empat yang ada alam, ada coraknya, ada gambarnya. Itu bukan gambar manusia, bukan gambar hewan. Ada coraknya, jadi tidak polos. Ya. Kana yatrubun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala wajhi. Oleh Nabi kain tersebut ditutupkan ke wajah beliau. Ini dalam keadaan detik-detik menjelang beliau wafat. Fa idza ikamma biha ay asabahu al-ghammu bisababiha, ketika beliau merasa berat, merasa pengap, merasa payah karena wajahnya, hidungnya tertutup oleh kain, dan Nabi dalam keadaan sakaratul maut. Bahwa kadzalik yang dimaksud dalam keadaan ihtidar, dalam keadaan menjelang wafat. Nabi mengatakan la'natullahi 'alal yahud wan nasara, laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Yaqulu hadza fi siyaqil maut. Ini diucapkan oleh Nabi di saat-saat beliau menghadapi kematian. Wa la'natullah ay farduhu wa ib'aduhu. Yang dimaksud dengan laknat adalah dijauhkan dari Allah. Dan laknat adalah akhirat. Mendoakan buruk akhirat. Di akhirat. Seperti masuk neraka, masuk jahanam, dan seterusnya. Adapun mendoakan buruk di dunia, maka ini bukan laknat dan boleh dalam beberapa keadaan. Nabi beberapa kali mendoakan buruk sahabatnya, ya, sahabat beliau yang ngeyel ketika dinasihati oleh Nabi untuk makan dengan tangan kanan. Ya, dia ngeyel, dia mengatakan aku tidak bisa, yang dimaksud tidak biasa. Maka didoakan buruk oleh beliau. Begitu juga para sahabat mendoakan buruk kepada orang-orang yang menolak sunnah, menolak dalil. Ini buruk. Ini bukan laknat. Laknat adalah mendoakan buruk kepada seorang dan keburukan akhirat. Masuk neraka, kekal di jahannam, mendapatkan siksa kubur. Ini tidak boleh kecuali yang jelas-jelas dilaknat oleh Allah, seperti Iblis, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, orang Yahudi, orang Nasrani. Bukan si pula yang masih hidup. Ada orang Nasrani bernama si pula, kita kutuk, kita laknat. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Dia masih hidup. Ini dilarang oleh Allah terhadap Nabi ketika beliau mengutuk beberapa orang kafir Quraisy, ya, akan disebut namanya oleh Nabi, di antaranya Suhail bin Amr. Dan Nabi dan Allah memberikan hidayah kepada Suhail bin Amr, akhirnya masuk Islam. Ini membuktikan bahwa mengutuk orang Nasrani, mengutuk orang Yahudi, mengutuk orang kafir tidak boleh kalau dia masih hidup. Adapun kutukan yang boleh adalah secara umum seperti ini. La'natullahi 'alal yahud wan nasara. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bukan semoga Allah mengutuk si A, si B yang orang Nasrani itu. Ini tidak boleh. وهذه الجملة يحتمل أنه يراد بها ظاهر اللفظ. Kalimat ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama seperti zahir lafaz. Apa? أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعنه. bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan, memberitahukan, menginformasikan bahwa Allah telah melaknat mereka. Berarti apa? Khobar. Khobar. Nabi mengkhabarkan bahwa Allah Rabbul Alamin telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini kemungkinan pertama. Yuktamalu ayyurada biha ad-du'a. Kemungkinan kedua, ini bukan khobar, tetapi doa. Bukan kalimat berita, tetapi doa permohonan. Fatakunu khobariyatan lafdan wa insya'iyatan ma'nan. Secara lafaz, khobar, berita, informasi, tetapi secara makna permohonan, permintaan. Artinya Nabi berdoa kepada Allah agar Allah melaknat, mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wal makna ala hadha al-ihtimal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a alaihi. Dan makna di kemungkinan yang kedua ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan buruk untuk Yahudi dan Nasrani, yaitu kutukan laknat. Wahyu fisial di maut sebab hal dan fi'al. Kenapa Nabi mengutuk melaknat orang Yahudi dan Nasrani? Karena orang Yahudi dan Nasrani melakukan perbuatan tersebut. Apa? Apa? Menjadikan kubur para Nabi sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Yang dimaksud bukan hanya masjid secara bangunan. Kalau masjid secara bangunan jelas, tidak ada masjidnya, tidak ada bangunannya, tapi sengaja datang ke situ untuk sholat, sengaja datang ke situ untuk tabarruk, sengaja datang ke situ untuk baca Al-Quran, sengaja datang ke situ untuk beribadah kepada Allah. Ini pun masuk di sini. Karena lafaz masjid yang dimaksud tempat ibadah, tempat suci, bukan hanya bangunan. Dan ini sekali lagi diucapkan oleh Nabi, wa huwa fi siyakil maut, dalam keadaan beliau menjelang wafat. Nanti ada riwayat lain, beberapa hari sebelum beliau wafat. Kemudian ittaqadu quburu anbiya'ihim masajid. Mereka, orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Al-jumlatu hadhihi ta'dilun liqaulihi ta'ala, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'ala al-yahud wa an-nasara. Kalimat tadi, mereka menjadikan, mereka orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur nabi sebagai masjid, ini menjadi ta'lim. Apa ta'lim? Illat, alasan kenapa Allah mengutuk mereka. Yes. Alasan dari kalimat la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Ka'anna qailan yahud. Seolah-olah ada, jika ada orang yang bertanya, limadza la'anahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Nabi mengutuk mereka? Kenapa Nabi melaknat orang Yahudi dan Nasrani? Maka jawab, maka jawabnya adalah annahum ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajid. Karena mereka, Yahudi dan Nasrani tersebut, menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Ay amkinatin lisujud. Yang dimaksud dengan masjid di sini adalah tempat untuk sujud. Nah, jadi tidak hanya bangunan. Jika orang membangun bangunan di atas kuburan, bangunan masjid di atas kuburan, jelas ini keliru, jelas ini salah. Sekarang dia tidak membangun bangunan apapun untuk masjid di kuburan itu, tetapi dia sujud di atas kuburan itu, sholat di atas kuburan itu, kecuali sholat mayat ya, tetapkan oleh Nabi. Seluruh ibadah dilakukan di atas kubur itu, maka ini pun sama, tidak boleh. Sawaan banau masajida amla, sama saja apakah dibangun bangunan masjid atau tidak. Yusalluna wa ya'buduna Allah ta'ala fiha ma'annaha mabniyatun 'ala al-qubur. Mereka sholat di atas kubur itu, mereka menyembah Allah di atas kubur itu, padahal kubur, padahal bangunan tersebut dibangun, dijadikan, dikhususkan untuk kubur. Berarti pemahaman beliau jelas bahwa tidak boleh menyatukan antara masjid dengan kubur. Tidak boleh menyatukan antara tempat ibadah dengan kuburan. Dengan dalil-dalil yang sudah sering kita baca. Yuhadziru ma sona'u, beliau mentahzir, beliau memperingatkan kaum muslimin dari apa yang mereka lakukan. Jadi tujuan beliau bersabda ini agar kaum muslimin menjauhi perbuatan seperti ini, mentahzir istilahnya. Yuhadziru ma sona'u, hadzara yuhadziru tahzira. Mentahdir, memperingatkan kaum muslimin, mengingatkan kaum muslimin agar kaum muslimin tidak berkelakuan seperti mereka. Sebab jika kaum muslimin berkelakuan seperti mereka, nasibnya sama, yaitu apa? Layak dikutuk bila ada Allah Jalla wa'ala. Innahu sallallahu alaihi wasallam qala dhalika fi siyakil maut. Hal ini diucapkan oleh Nabi ketika beliau dalam keadaan hampir wafat. Tahziran li ummatihi mimma sana'a haula. Kenapa? Karena untuk tahdir, untuk peringatan kepada kaum muslimin jangan sampai umat muslim berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani itu. Li'annahu 'alima annahu sayamutu وَأَنَّهُ رُبَّمَا يُحْسَلُ هَذَا وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ الْبَعِيدِ. Karena beliau yakin bahwa sebentar lagi beliau akan wafat. Beliau yakin. Dan walaupun kejadian ini atau kemaksiatan ini akan terjadi di waktu yang jauh. Nah, kita lihat ketika Nabi wafat sudah mulai ada kuburan dijadikan masjid, belum ada. Sampai zaman Abu Bakar, sampai zaman Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, terus belum didapat. Ya, kapan mulai masuknya kubur Nabi ke dalam Masjid Nabawi? Nanti akan dijelaskan oleh belum sampai ya hampir 100 Hijrah, ya 94 Hijrah kira-kira. Di tahun itulah kubur Nabi masuk ke Masjid Nabawi. Ya, ini fitnah besar. Nanti akan dijelaskan oleh beliau sedikit sahabat yang menentang. Karena sahabat tinggal di situ. Ya, tinggal 16 tahun. Ya, 16 tahun lagi sudah tidak ada sahabat. Dan pendapat yang hak sahabat itu habis di tahun 110 sudah habis sahabat, sudah tidak ada sahabat lagi. Berdasarkan sabda Nabi SAW di tahun 10 Hijrah. Di tahun 10 Hijrah beliau bersabda 100 tahun lagi orang yang hidup di muka bumi sekarang ini sudah tidak ada yang hidup lagi. Orang yang hidup hari ini di muka bumi, ya, yang muslim, yang orang muslim, 100 tahun lagi sudah tidak ada yang hidup lagi, sudah mati semua. Nabi mengatakan 100 tahun lagi berarti 10 ditambah 100 berarti 110. Berarti 110 ini sudah tidak ada orang yang hidup lagi yang ketika Nabi bersabda waktu itu hidup. Nah, jelas ya, akhir zaman sahabat 110. Ya, kemudian walaula dzalika ubriza qabru. Seandainya bukan karena itu, seandainya bukan karena laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, seandainya bukan kekhawatiran Nabi bahwa kubur beliau akan disembah, ugrida kubru, maka kubur beliau akan dikeluarkan, akan ditampakkan, akan diperlihatkan. Ketika Nabi wafat, dikubur di mana? Rumah ada yang melihat? Gak ada. Rumah Aisyah, gak ada yang melihat kubur Nabi. Kecuali Aisyah, kecuali keluarganya dan seterusnya. Tidak sembarang orang bisa. Karena di rumah Aisyah. Itu terus sampai zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali, terus di rumah Aisyah. Ya, tidak dikeluarkan seperti kuburan umumnya kaum muslimin. Ubrizai ukhraja min baitihi. Yang dimaksud dikeluarkan dari rumahnya. Ini bukan berarti menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dibawakan oleh beliau nanti, annahu ma qubidu nabiyyun illa dufina aitu qubid. Para nabi dan rasul dikubur di tempat di mana dia meninggal. Meninggalnya di pinggir kali, ya di pinggir kali itu dikubur. Meninggalnya di bawah pohon kurma, ya di bawah pohon kurma itu dikubur. Ini tidak bertentangan. Ini tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Mari kita lihat alasan ini. Kita baca dulu ya. لِأَنَّ الْبُرُوزَ مَعْنَاهُ الظُّهُورِ مَعْنَى الْبَرُوزِ Ubris itu ditampakkan, tidak disembunyikan. Sementara kubur Nabi tidak ditampakkan, tapi disembunyikan. Tidak ada yang bisa melihat kubur Nabi. أي لولا التهذير وخوف أن يتخذ قبره مسجدا. Seandainya bukan karena kekhawatiran bahwa kubur beliau akan dijadikan masjid, akan dijadikan tempat ibadah, ukhrija wa dufina fil baqi masalan, maka mungkin kubur beliau akan dikeluarkan bukan dari rumah beliau tapi di baki misalnya. Seperti kaum muslimin umumnya dikubur di baki. Lakinnahu fi baitihi aswalu lahu. Akan tetapi beliau dikubur di rumah beliau, rumah Aisyah, ini lebih terpelihara. Karena sekali lagi tidak sembarang orang bisa melihat, mengunjungi, mendatangi kubur Nabi. Tentu tidak sembarang orang muslim bisa masuk rumah Aisyah. Wa'abadu al-ittikhadi di masjidah. Maka kemungkinannya kecil, kemungkinannya jauh untuk dijadikan masjid, karena untuk dijadikan tempat ibadah, karena tertutup, tidak bisa didatangi oleh sembarang orang. Walihada lam yubu'at qabru. Oleh karena itulah, dengan alasan inilah, maka kubur beliau tidak dikeluarkan, tidak ditampak. Wahada ahadul asbab allati ujibat alla yubrata maqalu qabrihi sawma. Ini salah satu sebab. Nah, ini penjelasan ini. Salah satu sebab, bukan satu-satunya sebab. Salah satu sebab kenapa kubur beliau tidak dicampurkan di kuburan kaum muslimin. Kenapa kubur beliau tertutup? Salah satu sebabnya ini. Sebab lain? Sebab lain apa? Tadi sabda Nabi tadi, ya, yaitu hadis sahih yang bermakna Turmudi dan lain-lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qubida nabiyyun illa dufina haythu qubida. tidaklah mati seorang nabi kecuali dia dikubur di tempat di mana dia mati. Ini khabar sekaligus perintah. Tahu ceritanya. Khabar sekaligus perintah. Ini Nabi mengkhabarkan kepada kita semua bahwa 124.000 nabi, 313 rasul dikubur di mana mereka mati. Khabar. Tidak mungkin meleset. Satu dua nabi dikubur di tempat jauh dari tempat dia mati, tidak ada. Tidak ada. Adanya khabar wahyu mutlak sebenarnya. Sekaligus perintah. Beliau memerintahkan kepada Abu Bakar, Umar, para sahabat agar kalau aku mati, kuburlah di tempat di mana aku mati. Maka para sahabat memahami sabda Nabi ini, maka para sahabat mengubur beliau di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan dilihatkan Aisyah sudah tidak sholat di situ lagi. Ya. Aisyah semenjak Nabi dikubur di hujroh Aisyah ini, maka Aisyah sudah tidak sholat di situ lagi. Karena jelas terlarang sholat di atas kubur. Ya, Aisyah sholat di masjid atau di rumah Abu Bakar. Ya. Wala mani'a ayyakuna lil-hukmin wahid sababan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa satu hukum sebabnya dua, bahkan lebih. Satu hukum sebabnya dua, tiga, empat, ini enggak masalah. Satu hukum apa? Jasad Nabi Muhammad SAW harus dikubur di mana beliau wafat. Ini kan satu hukum. Disebabkan oleh apa? Oleh dua hal. Ini enggak masalah. Ya, kama anna sabab al-wahid qad yatarattabu alayhi hukmani aw asa. Dan begitu juga sebaliknya, sebab yang satu bisa menyebabkan dua hukum, tiga hukum. Gitu. Ada satu keadaan, apa? Matahari tenggelam. Kan satu keadaan, matahari tenggelam. Dari tenggelamnya matahari ada berapa akibat hukum? Ya. Harus berbuka bagi yang puasa. Dan sudah boleh sholat maghrib. Sudah berganti hari. Ya, tadi matahari tenggelam. Sudah bukan hari Senin lagi. Tapi hari Selasa. Tapi malamnya malam Selasa. Itu juga ketika fajar terbit. Kan satu masalah, fajar terbit. Akibatnya bisa beberapa. Dengan terbitnya fajar, maka masuk waktu subuh. Sudah tidak boleh lagi yang mulai. Ya. Sudah tidak boleh lagi yang mulai witir, salat malam tidak boleh lagi. Sudah tidak boleh lagi makan minum bagi yang mau puasa. Sudah harus mulai puasa. Ya. Sudah diperbolehkan salat sunat fajar atau qobliyah subuh dan seterusnya. Sudah masuk siang, sudah tidak malam lagi. Maka ketika hari Jumat antum mandi Jumat sebelum salat subuh, maka tidak sah, karena itu bukan masih malam. Betul Jumat tapi malam. Kan mandi hari Jumat, mandi siang Jumat. Hari yang disebut hari dalam kaidah fikih adalah siang. Gitu. Maka mandi Jumat sah ketika sudah subuh, sudah terbit fajar. Mandi hari Jumat, karena tidak boleh mandi malam Jumat. Ya, mandi hari Jumat. Bagaimana kalau junub juga, kemudian mandi Jumat juga, maka bolehkah dikumpulkan? Khilaf pada ulama. Tetapi yang rajih sallallahu ta'ala, satu amal, satu niat. Satu amal, satu niat. Maka jika ingin mendapatkan dua-duanya, yang satu wajib mati junub, yang satu mustahab, sebagian riwayat mengatakan wajib tapi tidak kuat, harus dua kali. Mandi junub juga setelah setelah terbit fajar, mandi Jumat juga. Ya, dua kali. Ya tentu tidak usah pakai baju dulu, dilepas lagi, ya, anduan dulu terus di basah, enggak. Artinya kan mengguyur saja. Mengguyur niat mandi janabah. Selesai, guyur lagi niat mandi. Ayat beliau terangkan di sini ya, tenggelamnya matahari menyebabkan dua hukum, yaitu bolehnya berbuka dan bolehnya sholat maghrib. Nah, beliau terangkan ini untuk membahas dua alasan kenapa Rasulullah SAW tidak dikubur di Baqi. Kemudian ghayra annahu khashiya an yuntaqada masjidan. Hanya saja beliau takut, khawatir kubur beliau dijadikan masjid. Ini bisa dua kemungkinan. Bisa khashiya, bisa khushiya. Dan dua-duanya waris di kitab-kitab hadis. Para ulama membawakan dua-duanya. Ditulis khasiyah dengan bentuk ma'lum, atau ditulis khusiyah dalam bentuk majhul. Kalau ditulis khasiyah takut, maka yakun alladhi waqa'at minhul khasyah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka yang takut adalah nabi, yang khawatir adalah nabi. Kalau ditulis khasyah, artinya nabi khawatir, nabi takut jangan-jangan kubur beliau akan dijadikan tempat ibadah. Ya. Yeah. Tapi kalau disebut khusya, maka yang takut adalah para sahabat. Ya, dikhawatirkan. Ya, para sahabat mengkhawatirkan. Para sahabat mengkhawatirkan kubur Nabi dijadikan masjid. Maka para sahabat mengubur jasad beliau tidak di tempat terbuka, tidak di Baqi tetapi di hujrahnya Aisyah. Wal haqiqatu anna al-amra kullahu hasir. Dua-duanya mungkin atau dua-duanya benar berbarengan. Artinya nabi juga khawatir, para sahabat juga khawatir. Karena para sahabat, yang paling dikhawatirkan oleh para sahabat adalah syirikan. Maka Ibnu Umar ketika melewati pohon di mana pohon itu dijadikan, di bawah pohon itu Rasul dan para sahabat berbaiat, baiat ridwan, ashabul syajarah, diceritakan dalam Al-Qur'an peristiwanya. Maka tentu pohon ini pohon yang sangat berjarah. Ibnu Umar tahu pohon ini, pernah melewati. Ya. Yeah. Kata Ibnu Umar dalam hati, oh masih ada. Tahu. Tahun depan Ibnu Umar umrah lagi. Dan pohon itu sudah tidak ada. Bersyukur Ibnu Umar, alhamdulillah sudah tidak ada. Ya, alhamdulillah ini dia. Pemahaman para sahabat, sejud zari'ah, menutup pintu bahaya. Ya, begitu pohon itu hilang, entah ditebang siapa, entah kena banjir atau apa, Ibnu Umar senang, bersyukur, alhamdulillah hilang. Tidak kayak kita penasaran, ya hilang. Ya, tidak kena kenangan. Nah itu kita. Tidak tahu bahaya dari sebuah peninggalan. Bahaya yang sangat besar. ini pohon di mana diabadikan dalam Al-Quran, ini pohonnya ini. Lihat kaum kita, apalagi peninggalan Nabi ada di Al-Quran, ya, cuma peristiwa Pangeran Diponegoro, ya, buat rebutan, gua Selaro, Pangeran Diponegoro, gerilya di situ dan seterusnya, puja-puja, itu kaum kita. Lihat para sahabat, tidak ada apa-apanya. Gua Sur, gua Hira, enggak ada apa-apa. Yang ada apa-apanya Bukit Tadang, Makam Ibrahim, Raudhah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu ada apa-apanya tempat berkat. Adapun gua Sur, gua Hira, pohon di mana Nabi berbaiat, Badar, Uhud, enggak ada apa-apanya. Tidak dijadikan tempat untuk ibadah, mencari keberkahan, tidak ada. Karena tidak boleh menentukan tempat ini berkah, tempat ini berkah, tempat ini mustajabah, tempat ini lebih mulia. Tidak boleh mengatakan itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Tentu dari Allah Rabbul Alamin. Nabi tidak berbicara apa-apa tentang Uhud, tentang Tur, tentang Badar, tentang Gua Hira, tidak. Maka tidak ada apa-apanya ini. Masih ya. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa setiap kali seorang nabi wafat, maka dia harus dikubur di tempat dia wafat tersebut. Kenapa? Karena beliau khawatir kejadian tadi. Ya, kubur beliau dijadikan tempat ibadah. وَلَعَنَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لِأَنَّهُمْ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا. Kemudian beliau mengutuk orang Yahudi, mengutuk orang Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai masjid. Ini khaufan min ittikhadhi qabrihi masjidan. Karena beliau khawatir jangan-jangan kubur beliau dijadikan masjid. Kalau mereka mendengar sabda Nabi ini kan takut. Orang Yahudi dikutuk, orang Nasrani dikutuk gara-gara apa? Beribadah di kuburan. Berarti sama, kita juga akan dibutuh kalau kita beribadah di atas kubur. Nah, itu maksudnya. Wassahabatu radhiyallahu anhum ittabaqu ala an yudfana sallallahu alaihi wasallam fi baitih. Dan para sahabat wallahu alaihim jami'an sepakat untuk mengubur Nabi di rumah beliau ba'da tashahurihim li'annahum mukhtaudah. Setelah mereka bermusyawarah, tentu setelah mereka memahami sabda Nabi, dan setelah mereka mengkhawatirkan bahwa kubur beliau akan disembunyikan, ya, maka menutup pintu bahaya di dalam Islam diutamakan. Tidak ada satu kebaikan di mana kebaikan ini tidak wajib, dan di dalam kebaikan ini menyebabkan keburukan-keburukan, maka lebih baik kebaikan itu tidak dijalankan. Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, kalau aku tidak takut fitnah, aku tidak takut salah paham dari kaummu, wahai Aisyah, akan aku rubah Ka'bah sebelah sini, yang sini sebelah sini, yang begini sama dengan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nabi tentu tahu, diberitahu oleh Allah. Nah, keadaan Ka'bah di zaman Nabi, Nabi melihat ini tidak sama dengan yang pertama kali dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Terjadi beberapa perubahan. Ya, aku khawatir akan terjadi fitnah penentangan dari kaummu, maka aku tahan. Ya, dan ini dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Ketika Abdullah bin Zubair meriwayatkan dari bibinya Aisyah bahwa Nabi bercita-cita merubah Ka'bah sebelah sini begini, maka keluar hukum dari sini bahwa jika ada kebaikan yang tidak wajib tidak wajib ya. Kalau wajib tidak ada pembicaraan. Apapun yang terjadi wajib harus dijalankan. Ini yang tidak wajib. Ini ya, yang mustahab saja, yang sunat-sunat saja, yang disukai, yang nafilah. Ketika kita lakukan akan menyebabkan keburukan-keburukan. Maka lebih baik kita tidak melakukan kebaikan tersebut. Ya. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يدفن في بيته وليس في ذهنه إلا هذه الخشية. Bisa juga dimungkinkan bahwa sebagian sahabat menghendaki Nabi dikubur di rumahnya, tidak dibagi. وَلَيْسَ فِي ذِنِهِ إِلَا هَذِهِ الْخَشْيَةِ. Dan di hati mereka hanya ada khawatiran itu saja. Tidak terpikir oleh mereka hadis Nabi tadi. Mungkin, ini mungkin. Ya. Karena Nabi dijaga oleh Allah keberadaannya. Jika Allah menghendaki bahwa Nabi dikubur di tempat beliau wafat, maka itu pasti terjadi walaupun para sahabat tidak mendengar hadis Nabi. Ini pandangan beliau. Wa'aduhum asyara ayyubbana fi baytihi wa indahu ilmun biannahu sallallahu alaihi wasallam qala. Dan sebagian sahabat Nabi, sebagian sahabat Nabi menghendaki Nabi dikubur di rumahnya karena mereka tahu sabda Nabi tadi. Jadi ada tetap ada dua kemungkinan. Karena dari riwayat-riwayat yang ada, betapa banyak hadis yang tidak didengar oleh Umar, berapa banyak hadis yang tidak didengar oleh Abu Bakar, berapa banyak hadis yang tidak didengar oleh Ibnu Umar. Ya, ketika beliau mengatakan kalau begitu kita selama ini kehilangan berkirot-kirot pahala, satu kirot sebesar gunung Uhud. Ya, ketika beliau baru saja tahu hadis tentang siapa yang menyelati mayat dan mengantarkan mayat tersebut ke kuburan, maka dia mendapatkan dua kirot pahala. Kalau menyelati saja satu kirot. Ya, dia mengatakan kalau begitu selama ini kita kehilangan berkirot-kirot. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua sahabat Nabi mendengarkan sabda Nabi dengan kadar yang sama. Karena ada yang selalu menemani Nabi seperti Abu Hurairah, ya, Anas bin Malik. Ada yang sekali waktu bersama dengan Nabi. Ya, walaupun masuk Islam dari awal. Ya, dia melihat Abu Bakar, Umar, rumahnya jauh. Maka Umar membuat perjanjian dengan tetangganya. Kalau engkau datang ke majlis Nabi, pulang, dapat ilmu, sampaikan kepadaku. Gantian, kalau aku datang, engkau enggak datang, aku akan sampaikan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa rumah Umar jauh dari rumah Nabi. Itu juga Abu Bakar tahu kalau Nabi wafat sudah sekian lama. Ya, beberapa jam. Tidak langsung tahu, karena Abu Bakar rumahnya cukup. وفي هذا الحديث والحديث السابق التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. Di dalam hadis ini dan hadis yang lalu merupakan takdir, merupakan peringatan jangan sampai menjadikan kubur para nabi sebagai masjid, apalagi kubur orang biasa. Wahum afdal salihin, dan Nabi ini adalah orang-orang saleh yang paling mulia. Orang-orang saleh yang paling mulia. Lianna martabat al-nabiyyin, karena martabat seorang nabi, hiya al-martabatul ula, martabat yang paling tinggi, martabat yang paling mulia, minal maratibil arba'ah, dari empat martabat. Jadi ada empat martabat yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa, wa yuti'illaha wal-rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, wa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Minan nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Wahatuna ulaika rabbika wa adama. Ada empat. Siapa yang paling tinggi? An-Nabiyyin. Yang kedua, As-Siddiqin. Yang ketiga, As-Syuhada. Yang terakhir, As-Solihin. Berarti nabi tingkatan tertinggi, martabat yang tertinggi. Bersamaan dengan itu, tidak boleh kuburnya seorang nabi dijadikan tempat ibadah. Apalagi kuburnya As-Siddiq, As-Syuhada, As-Solihin. Apalagi kuburnya entah berantah ini kuburnya siapa, tidak, lebih tidak boleh lagi. Lihat di negeri kita ini, kaum kita menjadikan kubur-kubur keramat tempat ibadah di situ, bertakarup para umat di situ, padahal hanya seorang kiai, hanya seorang ulama, hanya seorang wali, yang tentu derajatnya jauh lebih rendah dari derajat para nabi. Yeah. Kemudian beliau membahas tentang kemuskilan-kemuskilan, sekaligus beliau menjawab itu tentang kenapa kubur nabi ada di masjid. Sekaligus sejarahnya. Saya kira ini lumayan panjang ya. Kita bahas nanti. Ya, ada empat alasan kenapa untuk menjawab kemuskilan kenapa kubur nabi masuk di dalam masjid. Ya, insyaallah nanti kita bahas tentang bagaimana jika baru mengetahui masjid yang kita gunakan untuk sholat, setelah kita melakukan sholat ternyata ada kuburan yang kita gitu ya, apakah harus diulang? Menjawab tidak. Ya. Bahkan kita tahu sebelum sholat dan itu kepepet, kita baru tahu setelah qomat misalnya, maka tidak masalah. Kalau tidak salah, kita pernah bahas bahwa sholat di masjid yang ada kuburannya ada tiga hukum. Ada tiga macam. Yang pertama kufur. Yang pertama kufur, yaitu orang yang sengaja mencari-cari masjid yang ada kuburannya. Dia membesarkan masjid yang ada kuburannya, sengaja sholat di situ. Jelas ini kufur, karena secara tidak langsung atau mungkin langsung dia membesarkan kuburan itu. Padahal kuburan tidak boleh dibesarkan. Jika ada kubur, jika kuburan boleh dibesarkan, tentu yang paling dibesarkan adalah kubur Nabi Muhammad terus terkenal. Abu Bakar, Umar, para sahabat tidak pernah membesarkan kubur Nabi. Yang dibesarkan oleh mereka adalah Masjid Nabawi yang dijadikan tempat untuk ibadah. Yang kedua, tidak sah, terlarang, yaitu orang yang tahu bahwa masjid tersebut ada kuburannya tapi dia nekat datang ke situ untuk sholat di situ. Ini jelas haram terlarang. Yang terakhir boleh sah, yaitu orang yang tidak sengaja. Tahu-tahu ketika mau takbir misalnya atau sudah qomat misalnya ada kuburannya di situ. Kita dalam perjalanan. Ya? Jabaran apa? Jabatan. Menjawab azan. Menjawab azan. Oh, enggak ada masalahnya ya. Itu enggak ada masalahnya. Azan adalah sunnah. Ketika kita mendengar azan, maka disunahkan kita menjawabnya. Ya. Walaupun di dalam azan ini ada bid'ah. Ya, seperti ada orang sholat. Sholatnya sholat bid'ah. Nisfu Sya'ban, ya, misalnya. Kita lewat di depannya, boleh atau tidak? Lewat di depannya boleh apa tidak? Jawab tidak boleh. Menghormati sholat ya. Dia bid'ah itu niat dia. Iya. Karena yang membedakan sholat satu dengan yang lainnya kan niat. Niat itu ada di hati orang. Bentuk sholatnya sama. Dia rukuk, dia sujud, dia takbir, dia al-fatihah. Nah, karena itu tetap kita hormati. Iya. Kalau dia tahu kalau dia meninggal segera dikuburkan. Ya. Apakah betul ketika dia meninggal segera dikuburkan? Iya. Letaknya di situ ya. Letaknya di situ. Para sahabat bermusyawarah tadi disebutnya. Bermusyawarah, musyawarah yang dimaksud karena tidak satu pendapat. Kalau satu pendapat enggak ada musyawarah. Ada yang mengatakan dikubur di sini, ada yang mengatakan dibagi, ada yang mengatakan jangan dimandikan, ada yang mengatakan dimandikan dengan pakaiannya dan seterusnya dan seterusnya. Karena kaum muslimin memang tidak siap ini. Ya, kaum muslimin betul-betul tidak siap dengan wafatnya Nabi. Lihat Umar begitu terpukulnya sehingga seolah Umar menjadi orang yang bodoh dengan emosinya. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW wafat karena aku bunuh. Ya, lihat musibah besar dari meninggalnya seorang yang berilmu, apalagi yang paling berilmu Nabi Muhammad SAW. Maka beberapa riwayat mengatakan 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam. Ini karena ada sesuatu, ya, ada sesuatu. Kalau tidak ada sesuatu, ya tentu segera dikubur. Seperti kita, si bulan meninggal, ada sesuatu ini, ada sesuatu, ya. Apalah yang menyebabkan dia harus ditunda, mungkin sampai besok, mungkin sampai lusa, karena ada sesuatu. Ya, apapun. Ya, ketika terjadi sesuatu, maka masuk di bagian ad-daruratu tubihul makdurah. Adakah orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semula dia beriman? Kemudian ia kafir, ingkar beberapa tahun atau beberapa bulan. Kemudian dia insaf dan masuk Islam kembali. Allah alam yang seperti itu. Yang ada murtad. Murtad jelas. Hadisnya ada beberapa riwayat. Di antaranya hadis tentang Haud. Haud, telaga. Di mana Nabi ketika berada di telaga, beliau mengatakan ashabi, sahabatku kemari. Kata Allah, jangan, dia bukan sahabatku. Engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ini dalil yang sangat tegas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah wafat tidak mengetahui keadaan umatnya. Ini merentang ucapan tarekat-tarekat sufiyah yang mengatakan bahwa dalam wafatnya, dalam kuburnya, Nabi menyaksikan hidup umatnya. Umatnya begini-begini tahu. Ini keliru besar. Ini hadis yang sangat tegas. Murtad yang akhirnya diperangi oleh Abu Bakar. Ya. Kalau murtad atau keseram lagi, Allah mungkin ada. Saya tidak tahu. Bolehkah mendoakan orang dengan doa yang buruk karena orang tersebut telah sangat merusak kehormatan keluarga? Misalnya doa agar dia celaka di dunia, misalnya kecelakaan dan seterusnya. Ya, dengan tujuan agar dia bertaubat. Ya, yang didoakan buruk oleh Nabi akhirnya apa? Bertaubat. Yang didoakan buruk oleh Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya apa? Menyadari kesalahannya, mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi tujuan kita mendoakan buruk sesama muslim agar dia tahu, agar dia menyadari kesalahannya. Jadi bukan karena kebencian kita, bukan karena dendam kita. Di belakang masjid terdapat kuburan, berarti apakah kita diharamkan sholat di masjid itu? Iya, ketika satu tanah antara kuburan dengan masjid, maka itu tidak boleh. Ya, mau di depan, mau di belakang, kiri kanan, ketika masih satu tanah. Walaupun jauh, walaupun dekat, tapi beda tanah, dibatasi oleh jalan, dibatasi oleh kali atau tembok tinggi, maka itu boleh. Apakah malaikat Israel yang mencabut nyawa ataukah malaikat maut? Malaikat maut. Malaikat maut. Malaikat Israel ini tidak ada dalam Al-Quran nama Israel. Tidak ada dalam hadis. Nabi tidak pernah mengucapkan Israel, Israel. Nabi mengucapkan malaikat maut. Loh, dari mana Israel, nama yang sangat terkenal di negeri kita ini? Dari Taurat dan Injil. Jadi istilah Israel itu di Taurat, di Injil, di perjanjian lama, perjanjian baru, bukan di Al-Quran, bukan di hadis. Oleh karena itu para ulama ahli hadis tidak mau mengatakan Israel, tapi mengatakan seperti yang diucapkan oleh Nabi, malaikat maut, malaikul maut. Ya, sama seperti istilah mobil dan habir, ini juga tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, adanya di perjanjian lama, perjanjian baru. Pun para ulama juga tidak berani menyalahkan gitu. Istilah Israel, istilah Qabil, Habil, salah, enggak. Ya, karena enggak tahu apa yang ada di Taurat, apa yang ada di Injil, apa yang ada di perjanjian lama, perjanjian baru. Ada berapa masih ingat? Tiga. Ada tiga macam. Satu, ya, yang pasti benarnya. Masih ada kebenaran di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Di Taurat, Injil menyatakan bahwa manusia pertama adalah Adam, diciptakan di surga, mendapatkan istri bernama Hawa dan seterusnya. Tentu ini benar, karena sama dengan Al-Quran. Adam tergoda oleh iblis misalnya. Ini benar. Yang kedua, yang pasti salahnya banyak. Yang ketiga, yang tidak tahu kita benar dan salahnya. Bisa benar, bisa salah. Ini yang dimaksud. Israel, Obir, Habir, ya, tongkatnya Nabi Musa dari kayu anu disebutkan di situ. Ya, benar atau salah, Allah alam. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Apa saja yang dimaksud sholat di atas kuburan? Apa saja yang dimaksud sholat di atas kuburan? Sholat apa saja tidak boleh, kecuali sholat mayat, karena memang ada riwayat dari Nabi, beliau sholat jenazah di atas kubur seorang wanita. Itu pun karena beliau tidak pemburu. Jadi kalau pemburu ya tentu tidak boleh mengajak. Ya, ah nanti aja di kuburan, tentu tidak boleh. Nabi sholat di atas kuburan karena beliau baru tahu bahwa ternyata wanita itu sudah dikubur. Rumah Aisyah dijadikan kuburan Nabi, sementara ada larangan sholat di bangunan yang ada kuburannya. Di mana Aisyah sholat setelah kondisi tersebut? Di Masjid Nabawi atau di rumah Abu Bakar atau di mana saja, yang jelas tidak di hujroh Aisyah. Atau bisa saja di hujroh Ummu Salamah atau Sofia atau istri Nabi yang lain. Ya, yang jelas Aisyah sudah tidak sholat lagi di hujroh beliau. Apakah setelah bercerai mantan suami menanggung nafkah mantan istrinya? Bagaimana dengan nafkah anak? Anak tentu tidak ada cerai. yang cerai adalah ayah dan ibunya, suami dengan istri. Adapun bapak dengan anak, ibu dengan anak, tidak ada cerai selama-lamanya. Tentu dia wajib menafkahi anaknya selama-lamanya, ya, sampai anak itu bisa mencari nafkah. Adapun istri tidak. Ketika sudah habis masa iddah, ketika masa iddah belum habis, maka nafkahnya, makannya, minumnya, tempat tinggalnya masih kewajiban suami dan masih serumah, hanya tidak sekamar dan pakai jilbab tentunya karena sudah tidak halal. Nah, kalau sudah habis masa iddah 3 kali kuru, atau 3 kali haid, yang silap ulama 3 kali haid atau 3 kali suci, bisa. Artinya sudah bukan suami istri lagi, sudah tidak ada hubungan apapun, sudah tidak ada nafkah. Yang ada terakhir mut'ah, pemberian suami kepada mantan istrinya yang baru saja diceraikan. Ya, syariat tidak mengatur berapa-berapanya. Bagaimana dengan Nabi Yusuf yang dikuburkan di Palestina, yang jasadnya dibawa Nabi Musa dan kaumnya ketika keluar dari Mesir? Apakah ini pengesahan bahwa Nabi dikubur di tempat kematian? Tidak tahu saya. Saya juga siapa? Nabi Yusuf dikubur di Palestina dan jasadnya dibawa Nabi Musa dan kaumnya ketika keluar dari Mesir. Oh, baru saya juga siapa? Ya, baca di karena semua riwayat harus berdasarkan riwayat yang sahih. Ketika kita sholat di satu masjid yang mayoritas orang di situ membaca kunut di waktu sholat subuh untuk menghindari fitnah, kita ikut-ikutan juga mengangkat tangan tapi tidak mengambilkan, bolehkah? Khilaf banyak ulama tentang hal ini, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh bin Baz dan lain-lain berfatwa ikut. Tetapi fatwa ulama, pendapat ulama tentu bukan hujjah. Karena jika seorang berpegang pada pendapat ulama dan mengatakan itu hak, ya tentu bisa dikalahkan oleh ulama yang lain. Ya, Imam Syafi'i juga ulama. Gitu. Imam Abu Hanifah juga ulama. Kok berbeda gimana? Karena itu sesuai dengan kaidah, jika ulama berselisih maka kembalikan kepada dalil yang hak, pada kaidah yang hak. Maka dalam ini mereka membawakan dalil ju'ilal imam liutamma bihi, imam harus diikuti. Apapun yang dilakukan imam harus diikuti. Maka yang dimaksud adalah yang benar. Jika imam itu salah, jelas-jelas melakukan bid'ah, tentu tidak boleh kita ikuti. Kalau kita yakin bahwa kunut subuh itu bid'ah, tentu tidak boleh kita ikuti. Ya. Kalau kita yakin bahwa baca usholi itu bid'ah, imam baca usholi tentu tidak boleh kita ikuti. Ya. Imam harus diikuti kalau imam itu benar. Ya. Allahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.